الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dha'il kitabi was sunnah, yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar berpuasa di bulan Ramadan. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya permasalahan yang keempat tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat diwajibkannya berpuasa Ramadan. Yang dimaksud oleh al-muallif hafizahullah ta'ala dalam permasalahan yang kelima ini, beliau hendak menerangkan tentang sifat-sifat orang yang diwajibkan baginya berpuasa Ramadan. Adapun yang tidak memenuhi syarat wajibnya berpuasa Ramadan, maka tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban baginya berpuasa Ramadan. Namun tidak adanya kewajiban berpuasa Ramadan, ada sebahagian yang tidak memenuhi persyaratan, namun jika dia berpuasa maka hukum puasanya sah, dan bahkan dia dianjurkan untuk berpuasa meskipun tidak wajib. Misalnya anak kecil, termasuk di antara syarat wajibnya berpuasa Ramadan adalah apabila telah mencapai usia balig. Namun apabila dia belum mencapai usia balig, maka tidak ada kewajiban berpuasa baginya. Namun jika dia berpuasa dan dia berakal, maka hukum puasanya sah. Dan ini untuk melatih anak-anak agar mereka terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka yang mengurusi anak untuk mengajarkan dan membiasakan anak tersebut salat pada saat mereka berusia 7 tahun, untuk melatih mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya berpuasa. Para sahabat mereka melatih anak-anak mereka untuk bisa berpuasa. Dimulai semenjak sebelum diwajibkannya Ramadan. Ketika itu yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Puasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Para sahabat melatih anak-anak mereka untuk berpuasa di hari Asyura. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan. Dan apabila dia berpuasa memenuhi tuntunannya, syaratnya, rukunnya, dan tidak ada penghalangnya, maka hukum puasanya sah. Ada pula jenis seseorang yang tidak memenuhi syarat wajibnya berpuasa dan tidak diperbolehkan baginya berpuasa. Tidak diperbolehkan baginya berpuasa. Seperti seorang wanita yang dalam keadaan haid, atau wanita yang dalam keadaan nifas, maka tidak diperbolehkan, bahkan haram baginya untuk berpuasa. Yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat fihi syurutut taliyah, wajib berpuasa Ramadan bagi mereka yang sempurna padanya syarat-syarat berikut. Yang pertama al-Islam. Fala yajibu wala yasihhu siyamu minal kafir. Maka tidak ada kewajiban dan tidak sah puasanya orang kafir. Dan itu secara umum, baik itu kafir asli atau kafir murtad. Tidak sah puasa yang dia kerjakan. Lianna siyama ibadah, karena berpuasa itu ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Dan ibadah itu tidak sah dikerjakan oleh orang yang kafir. Fa idza aslama la yalzamu biqada'i ma fatah. Apabila dia masuk Islam, dia tidak harus mengganti semua puasa yang dia tinggalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr bin Al-As, "Fa inna al-islam yahdimu ma kana qablah." Sesungguhnya dengan masuk Islamnya seseorang merobohkan apa yang telah lalu dari keburukan-keburukannya. Sehingga apabila dia masuk ke dalam Islam dan Islamnya membaik, maka keburukan-keburukan yang pernah dia terjatuh ke dalamnya sebelum dia masuk Islam itu dihapus, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini meninggalkan puasa, meninggalkan sholat. Sehingga ketika dia masuk ke dalam Islam, dia tidak perlu mengqadha salatnya, mengqadha puasanya. Yang kedua, al-bulughu, mencapai usia balig. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh haddat taklif. Maka tidak ada kewajiban berpuasa bagi seorang yang belum mencapai batas balig, batas sebagai seorang mukallaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah. Pena, penulisan, amalan itu diangkat dari tiga jenis manusia. Fadzakara minhum as-sabiyya hatta yahtalim. Lalu beliau menyebutkan di antara mereka adalah anak kecil hingga dia mencapai usia balig, hingga dia bermimpi. Walakinnahu yasihhu siyamu min ghairi al-balighi law sama. Akan tetapi sah puasa seorang anak yang belum mencapai usia balig jika dia berpuasa, menjalankan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Idza kana mumayyizan, apabila dia telah mencapai usia tamyiz, dia sudah menyadari, dia sudah memahami apa yang dia perbuat, dia sudah mengetahui apa yang dia lakukan, maka hukum sah, hukum puasanya sah. Ada seorang wanita disebutkan dalam riwayat Imam Muslim sambil menggendong anaknya, anak yang masih kecil, masih digendong. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal hadza hajjun?" Wahai Rasulullah, apakah anak ini sah ketika dia menunaikan ibadah haji? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am walaki ajrun." Iya, dan kamu pun mendapatkan pahala. Kamu yang membimbingnya, mengarahkannya sehingga dia menunaikan ibadah, maka walinya pun mendapatkan pahala. Dan apa yang diamalkan hukumnya sah. Maka demikian pula dalam hal ini berpuasa. Wa yanbaghi li wali amrihi ay ya'murahu bis-siyam liya'tadahu wa ya'lafah. Dan sepantasnya bagi wali anak-anak untuk memerintahkannya berpuasa agar anak tersebut terbiasa dan menjadi senang dengan ibadah. Jadi ini syarat yang kedua, syarat wajibnya berpuasa. Yang ketiga al-aqlu, dia harus berakal. Fala yajibu siyamu alal majnuni wal ma'tuf. Maka tidak wajib berpuasa. Lebih tepat kalau dikatakan fala yasihhu siyam alal majnun wal ma'tuf. Tidak sah berpuasanya orang gila dan orang yang kurang waras, akalnya tidak berjalan normal. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an thalath fa dzakara minhum al-majnun hatta yufiq. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, pena penulisan amal saleh itu diangkat dari tiga jenis manusia, dan beliau menyebut di antara mereka orang yang majnun, orang yang kehilangan akal sampai dia sadarkan diri. Yang keempat, as-sihhatu, dia mesti sehat, mesti sehat. Ini diwajibkan baginya berpuasa Ramadan. Berarti keluar dari syarat sehat adalah yang tidak sehat, yaitu yang sakit. Faman kana maridan la yutiqu siyama lam yajib alaihi. Orang yang dalam kondisi sakit tidak mampu berpuasa, maka tidak ada kewajiban baginya. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud sakit yang meringankan dia untuk tidak berpuasa yaitu penyakit yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa, atau kalau dia berpuasa maka memudaratkan. Adapun sakit yang ringan, sakit flu biasa, sakit yang ringan, sakit tangannya, sakit tulang-tulangnya karena jarang berolahraga, itu kan sakit juga. Maka ini sakit yang tidak ada kaitannya dengan berpuasa. Meskipun ada sebagian pendapat mengatakan, ya pokoknya yang namanya sakit boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Namun ini tidak benar. Yang dimaksud marad di sini kaitannya dengan berpuasa. Sehingga apabila dia berpuasa dapat menyebabkan kemudaratan kepadanya, menyebabkan kebinasaan atau menyebabkan sakitnya semakin parah atau kesembuhan yang semakin lambat, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Faman kana maridan la yutiqu siyama lam yajib alaihi. Barang siapa yang sakit yang tidak mampu berpuasa, maka tidak ada kewajiban baginya. Wa in shoma, namun jika dia memaksakan diri untuk berpuasa, sahha siyamuhu, sah puasanya. Sakit tapi tetap dia memaksakan diri berpuasa, maka hukum puasanya sah. Di qaulihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Fa in zala al marad wajaba alaihi qada'u ma afarahu min ayamin. Apabila penyakit itu telah hilang, maka wajib baginya mengqada apa yang dia tidak berpuasa dari hari-hari yang dia tinggalkan. Nanti ada pembagian sakit. Ada sakit yang diharapkan kesembuhannya, ada sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Ini juga berbeda hukumnya dalam hal berpuasa. Poin yang kelima, termasuk di antara syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, al-iqamah, dia seorang yang mukim, tidak sedang melakukan perjalanan safar. Fala yajibu shaumu 'alal musafir, maka tidak ada kewajiban berpuasa bagi seorang yang melakukan perjalanan safar. Di qaulihi ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Falau shoma al-musafiru shahha siyamuhu, apabila seorang yang musafir meskipun tidak wajib tapi dia berpuasa, maka hukum puasanya sah. Wa yajib alaihi qada'u ma afarahu fis safar, dan wajib baginya mengganti apa yang dia tinggalkan dari puasa disebabkan karena safar. Ini juga nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah udzur-udzur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Yang keenam, al-khuluwu minal haid wan nifas, bersih suci dari haid dan nifas. Fal haid wan nufasa'u la yajib 'alaihim as-siyam, wanita haid dan wanita nifas tidak ada kewajiban bagi keduanya untuk berpuasa. Bal yahrumu 'alaihima, bahkan diharamkan. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tusum, bukankah apabila wanita itu mengalami haid maka dia tidak boleh salat dan tidak diperbolehkan berpuasa. Fadzalika min nuqsani diniha, maka ini termasuk yang menunjukkan kurangnya agama seorang wanita. Ketika datang bulan maka dia tidak diperbolehkan berpuasa dan tidak diperbolehkan salat. Adapun salat tidak diqadha, beda halnya dengan puasa, tetap harus diqadha di luar bulan Ramadan. Wa yajibul qada'u 'alaihima liqauli Aisyah radhiyallahu anha, dan wajib mengqadha bagi keduanya, yakni bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas, wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan, bukan salat. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami dahulu mengalami hal itu. Kami dahulu mengalami haid dan nifas dan kami diperintahkan untuk mengganti puasa, mengqada' puasa, wa la nu'maru bi qada'i shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat yang ditinggalkan. Hadis riwayat Imam Muslim. طيب sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.